Sebelum kau bosan, sebelum aku menjemukan, tolonglah ucapkan dan tolong engkau ceritakan semua yang indah, semua yang cantik. Berjanjilah, ciptakanlah lagu yang kau anggap merdu, nyanyikan untukku, sungguh aku perlu itu. Bila kau tak suka, bilang saja suka. Berjanjilah, pergilah kau pergi dan janganlah kembali. Bila itu kau ingini, ku mohon jangan katakan pergi. Jarak telah jauh yang sudah kita tempuh, dek. Coba pikir itu sebelum tinggalkan aku. Teruslah berdusta sampai engkau muak. Berjanjilah. Bosan sebelum aku menjemukan, tolonglah ucapkan dan tolong engkau ceritakan semua yang indah, semua yang cantik. Berjanjilah.